حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، dari waktu yang tersisa dari dua hari daurah kita ini, kita akan manfaatkan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada saya untuk bisa menjawabnya dengan baik. Apakah benar bahwa Syekh Rabi' tidak ridha jika beliau dijuluki dengan Imam Al-Jarh wa Ta'dil? Naam. Beliau tidak ridha untuk dijuluki dengan julukan yang mulia ini. Dalam salah satu ceramahnya yang saya dengar langsung. Namun permasalahannya yang memberi julukan ini bukan sembarang orang yang memberi julukan ini adalah salah satu imam dari a'immati ahli sunnah, muhadditsul 'asr, Al-Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Maka dari itu, dan selain daripada beliau, dari ulama-ulama kita lainnya menjuluki beliau dengan julukan ini. Ketidakribuan beliau dinilai oleh ulama sebagai bentuk tawadhu, sebagai bentuk pendidikan bagi salafiyin. Maka dari itu, sebuah pelajaran penting dari beliau adalah sikap tawadhu. Tidak senang dipuji, tidak berubah sikapnya karena pujian, tidak mencari sanjungan orang. Suatu hari Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari menceritakan kepada kami di saat daurah pada tahun 2009 bahwa di saat beliau menulis salah satu karyanya, Syekh Abdullah Al-Bukhari menulis salah satu karyanya, dikirimlah kepada Syekh Rabi untuk beliau meminta dikoreksi. Untuk dikoreksi oleh Syekh Rabi. Ketika telah tiba kitab tersebut kepada Syekh, dan Syekh Rabi memulai meluangkan waktu untuk mengoreksi kitab karya Syekh Abdullah Al-Bukhari, Syekh Rabi mendapati sebuah kata yang ternyata kata-kata tersebut ketika buku itu telah dikirim ulang kepada Syekh Bukhari sebagai penulis setelah dikoreksi, kata-kata itu dicoret dan diberi tulisan tolong dihapus. Apa kata-kata yang Syekh Rabi tidak suka untuk disebutnya? Syekh Abdullah Al-Bukhari menyatakan bahwa Al-Syekh Rabi adalah imam dari imam-imam ahli sunnah di masa ini. Kata Syekh Rabi, yushtab, dicoret dan diberi tulisan yushtab, dihapus. Itulah beliau. Sekadar ditulis imam, bukan imam mutsaqalain. Tahu imam mutsaqalain? Julukan untuk Yahya Al-Hajuri. Imam Taqaulain itu maknanya adalah imamnya jin dan manusia. Kata Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali di hadapan kami pada tahun 2008. 2008. Sudah berapa tahun berarti? 6 tahun yang lalu. Di bulan April tahun 2008. Atau Mei 2008. 6 tahun yang lalu hampir. Beliau mengatakan ketika murid-murid Yahya Al-Hajuri menjuluki syekhnya dengan Imam Al-Thaqalain. Beliau mengatakan, hadzal laqab la yastahiquhu al-anbiya illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musa alaihi salam wa huwa kalimullah. Nabi Musa yang mulia yang diberi julukan dengan kalimullah, yang diajak bicara langsung oleh Allah, tidak berhak mendapatkan julukan Imamut Tsaqalain. Yang berhak hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib tidak berhak mendapatkan ini. Apalagi yang sesudahnya dari sahabat, dari kalangan tabi'in, Sa'id bin Musayyib, Muhammad bin Sirin, Malik bin Anas, Syafi'i wa Ahmad, wal Bukhari wa Muslim, tidak berhak mendapatkan laqab Imamut Tsaqalain. Tapi Yahya Al-Hajuri ketika salah satu penyairnya membaca syairnya di hadapan dia, si syair biasa di majlis dia, murid-murid menulis syair pujian, dibacakan langsung di hadapan. Salah satu pujiannya itu Imam Al-Thaqalain. Selesai dibacakan oleh si penyair, Hajuri menyatakan jayyid, jayyid. Nah, bagus, bagus. Ada musibah. Musibah, ribuan murid dididik dengan pendidikan seperti ini. Sementara kita melihat masyayikh kita dengan penuh ketawabuan. Di suatu hari, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ini sekaligus masuk tema yang kedua, mengenal 10 mit biografi ulama Sunda tanpa disengaja. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, saya dengar langsung dari rekaman salah satu majlis beliau, yang mayoritas majlisnya terekam lebih dari 1000 kaset. Ya. Datang seseorang atau beberapa orang kepada beliau untuk meminta fatwa dan meminta bimbingan. Tamu. Kemudian si tamu ini salah seorang doktor. Kalau enggak salah dia mengatakan, Syekhuna, kami datang menemui antum dalam rangka untuk meminta fatwa. Antum adalah seorang muhaddis. Antum adalah tempat kami meminta fatwa. Antum adalah sebatas itu, dan itu benar maknanya. Tidak hulu, tidak berlebihan. Nah, maka Syekh Al-Albani menangis dan mengucapkan doa, Allahumma ja'alni khaira mimma yagunnun waghfirli fima la ya'lamun. Ya Allah, jadikan aku ini lebih baik dari yang mereka sangka tentang diriku, dan ampuni dosa-dosaku yang mereka tidak tahu. Ini adalah ucapan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan Asy-Syaikh Al-Albani meneteskan air mata. Demikian ulama kita. Tidak senang disanjung, tidak senang dipuji. Semoga Allah memberikan kepada ana dan antum semuanya sifat-sifat mulia itu. Amin, Allahumma amin. Namun sampai hari ini ulama atau sebagian ulama dan para masyayikh masih memberi julukan Syekh Rabi Imam Jarh wa Ta'dil. Nah, sekali lagi ketidakribuan beliau itu kembalinya kepada beliau sebagai bentuk tawadhu. Tapi sebagai bentuk realita, Syekh Al-Albani telah mengucapkan bahwa Dr. Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali Imamul Jarhi wa Ta'dil bihaqqin. Nah, kata beliau. Allahumma musta'an. Ana ada pertanyaan. Ada seorang yang mengatakan bahwa saya tidak menghalangi kalian sedikitpun untuk menghadiri daurah tentang pendidikan. Maksudnya mungkin daurah kita yang mungkin memberikan manfaat bagi kalian. Tapi Ana nasihatkan kepada kalian untuk tidak menampakkan perselisihan nantinya. Di antara pendapat para asatidzah yang sebagiannya membolehkan dan sebagiannya mengharamkan keberadaan sekolah formal yang kesemuanya dibangun di atas fatwa. Apa nasihat antum tentang perkataan ini? Pertama, ahli sunnah adalah orang-orang yang berkumpul di atas sunnah, berkawan, berdakwah, dan beramal di atas sunnah. Itu ahli sunnah. Salafiyun adalah orang-orang yang berkomitmen untuk berpegang teguh, memahami Islam, Al-Quran, dan sunnah, ibadah, dakwah, akhlak, akidah, iman, sesuai dengan pemahaman dan penerapan salaf. Itu salafiyun. Di segala bidang dan urusan agama ini, sholatnya meniru ulama salaf, puasanya, hajinya, dakwahnya, termasuk pendidikannya. Ini salafiyun. Nah, yang kedua, ketika asatidzah menyampaikan atau sebelum itu dikatakan bahwa masing-masingnya kesemuanya dibangun di atas fatwa, perlu ditanya, sebelum kalian memulai pendidikan-pendidikan formal tersebut, sudahkah kalian meminta fatwa sebelum memulai? Kalau kami asatidzah yang mengingkari karena melihat fakta banyaknya kemungkaran-kemungkaran yang sebagian kecilnya tadi disebutkan dalam kajian kita. Tapi pertanyaannya, sudahkah kalian ketika akan memulai sebuah program besar terkait Ahlus Sunnah, kalau seandainya itu masalah rumah tangga saja yang kalian tidak memiliki ilmunya, maka kalian harus berilmu dahulu sebelum memulainya. Entah itu urusan anak-anak, urusan perceraian, urusan yang lainnya, urusan rumah tangga, yang efek negatifnya kalau salah, kembalinya hanya kepada beberapa persen saja. Tapi kalau suatu perkara yang terkait dengan umat, sebuah sistem amalan, sistem dakwah, sistem pendidikan, maka tentunya Anda lebih dituntut untuk mengembalikannya kepada ulama sebelum memulainya. Ini pertanyaannya. Sudah hampir 10 tahun pada sebagian sekolah-sekolah formal itu berjalan. Yang perlu ditanyakan adalah, adakah fatwa dan upaya meminta fatwa dengan baik dan benar ini? Pernah ada sebuah majelis diadakan oleh asatidzah dengan beberapa ustaz yang membolehkan bahkan pembina di sebagian sekolah-sekolah formal tersebut. Majelis itu di Jogja. Tujuannya adalah menjalankan nasihat Syekh Abdullah Al-Bukhari pada tahun 2008 untuk asatidzah berkumpul bersama menyusun pertanyaan bersama. Bagus kan? Ditunggu setahun, tidak terwujud majelis tersebut. Banyak sebabnya, tarik menari, ada yang mengatakan begini dan begitu. Sudahlah, buang saja semua alasan itu. Maka saya bersama beberapa asatidzah bersepakat untuk mengadakan majelis di Jogja pada waktu itu, dihadiri oleh asatidzah kedua belah pihak. Maka di majelis itu, Syekh Abdul Bukhari tentunya, sekali saya ulangi, mengatakan susun pertanyaan bersama, diajukan kepada ulama. Ini sudah sebuah dalil yang menunjukkan bahwa tidak ada fatwa. ya kan? Tidak ada fatwa. Waktu itu ada yang mencoba ulang, ada fatwa Syekh Ubaid terkait pendidikan di Perawang, Sumatera, Riau atau Pekanbaru sana. Syekh Bukhari menegaskan jawaban Syekh Ubaid al-Jabiri hanya terkait dengan pola pendidikan yang ada di sana, yang berbeda dengan yang ada di tempat lainnya. Berbeda poin-poinnya. Maka kata Syekh Abdul Bukhari tidak boleh bersandar kepada fatwa Syekh Ubaid. Nah, buatlah pertanyaan khusus tentang problem yang ada ini. Setahun kurang lebih tidak terwujud majelis yang diminta oleh Syekh Abdul Bukhari. Baru pada tahun berikutnya, bisa daurah di Jogja kami adakan majelis tersebut. Kurang lebih 20 atau 30 menit berjalan, majelis itu dimulai kurang lebih jam 9 atau 9.30 pagi hingga asar. Nah, cukup panjang gak? Lumayan ya. Nah, hingga asar. Dipotong, diskors dengan adanya sholat duhur. Di majelis itu salah satu ustadz mengatakan, sebelum itu, topik majelis apa? Menyusun pertanyaan bersama tentang sistem pendidikan formal. Nah, dengan segala gambaran yang ada tentangnya. Tiba-tiba ada seorang ustadz mengatakan, oh itu sudah ada fatwa dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Saya bertanya kepada Syekh Shalih Al-Fauzan. Maka saya katakan, alhamdulillah, kalau sudah ada fatwa, selesai. Apalagi dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Sudah selesai. Cuma, barakallahu fiik ya Ustaz, supaya faedah fatwa ini bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak asatidzah, mungkin ada rekamannya. Waduh, saya waktu itu enggak sempat merekam ini. Oh, labat. Enggak apa-apa. Mungkin bisa disebutkan kepada kami bentuk pertanyaannya. Ya mungkin karena ini dikatakan Luqman Babu itu politik dakwah, politikus dakwah. Saya katakan mungkin ada teks pertanyaannya bagaimana. Oh iya, saya bertanya tentang hukum ikut ujian nasional. Saya bilang, kalau begitu fatwa itu sifatnya lebih khusus, lebih terbatas tentang hukum ikut ujian nasional. Yang kita bicarakan adalah apa? Sistem pendidikan formal. Bolehkah Salafiyun mendirikannya? Sistem. Nah, sehingga yang saya tahu dalam usul fikih bahwa tidak boleh kita berdalil kepada dalil yang sifatnya lebih khusus untuk permasalahan yang lebih luas. Itu bentuk istidlal atau pendalilan yang enggak ilmiah. Itu yang saya tahu, wallahu a'lam. Subhanallah. Sebagian asatidzah yang hadir tidak sabar untuk melanjutkan majelis tersebut. Baru 45 menit kurang lebih. Ya, seingat saya, sebagiannya minta izin, afwan, saya pusing. Yang satu mana, afwan, saya sakit perut. Yang satu ana ini. Subhanallah. Kita semua capek mengurus daurah. Capek. Tapi kita sempatkan untuk bermajlis demi menjalankan nasihat Syekh Abdul Bukhari. Lebih dari itu, untuk menjaga pendidikan tarbiyah putra-putri salafiyin. Sekali lagi, tidak ada fatwa. Kalau disebut ada fatwa, sudah ditanyakan dan diklarifikasi. Ternyata bukan pada tempatnya. Kalau fatwa Syekh Ubaid terkait madrasah MI yang ada di Perawang, Syekh Abdul Bukhari tidak membenarkan itu dijadikan dalil untuk tempat-tempat lain karena berbeda gambarannya. Yang ketiga jawabannya, Syekh Ubaid kurang lebih 2 tahun yang lalu kami datang ke beliau bersama asatidzah dan mencoba menggambarkan tentang pendidikan di Indonesia dalam keadaan datanya masih belum semuanya disampaikan, baru sebagiannya. Maka Syekh Ubay melarang untuk berdirinya sekolah formal seperti itu. Semoga nanti ke depan lebih lengkap insyaallah gambarannya biznillahi ta'ala. Jawaban berikutnya sekarang perlu kita tanyakan. Kalau ada yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Yang membolehkan harus berdasarkan fatwa. Karena di situ ada perkara-perkara kemungkaran. Kalau yang tidak membolehkan dari asatidzah, karena realita di situ ada kemungkaran. Akhlak, muamalah, akidah, manhaj. Belum lagi antum tahu, di sebagian SDIP-SDIP ini, yang formal ini, di situ ada pertemuan-pertemuan, macam-macam pertemuan. Ada pertemuan guru bidang studi. Ini ustaz mewakili salafiyin. Yang sana wahdah, yang situ ikhwan, yang sana sufi asy'ari. Kumpul jadi satu. Belum jangan bicara ikhtilaf sudah. Saya katakan jangan bicara karena ikhtilaf menjadi kecil problemnya atau dosanya dibandingkan berkumpul, bergabung dengan hizbiyin ataupun ahli bid'ah. Nanti lagi ada penataran ini, penataran itu. Jangan tanya apa yang terjadi di sana. Nah, barakallahu fikum. Kemungkaran-kemungkaran yang terjadi pada siswa. Ini semua didengar oleh asatidzah. Kemungkaran yang terjadi pada kurikulumnya didengar dan diketahui. Dan itu mungkar. Maka asatidzah menasehatin salafiyin untuk bersabar, bertahan di atas sistem pendidikan pondok pesantren yang menyerupai sistem pendidikan ulama. Sebatas itu. Nah, ini jawabannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah. Apakah anak yang masih umur 4 hingga 7 tahun harus dipisah di saat belajar antara anak banat, perempuan, dan anak laki-laki? Nah, sebaiknya dipisah jika SDM dan fasilitasnya memungkinkan. Dipisah antara anak laki diajar oleh guru-guru pria, rijal, dan banat diajari atau dididik oleh an-nisa. Anustad, enggak ada tempatnya. Diupayakan tempat. Diupayakan. Berusaha. InsyaAllah bisa. Nah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraj. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan makhraj, jalan kuat. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa, modalnya takwa dulu, maka sungguh Allah akan jadikan urusan dia menjadi mudah. Nah, kalau modal takwa ini belum ada, gak akan mudah, pasti sulit. Kalau diberi kemudahan, ada sesuatu di balik itu. Nah. Umur berapa seorang anak laki-laki yang sudah tidak bisa lagi, tidak boleh lagi melihat wajah ustazahnya ketika belajar? Ketika anak itu sudah mumayyiz. Ya, tidak ada batasan umur secara letterlek. Ya, secara pasti 7 tahun atau 9 tahun. Ukurannya adalah at-tamyiz. Mumayyiz itu sudah mulai bisa membedakan. Nah, maka di saat itu tidak boleh lagi. Khawatir, banyak kekhawatiran. Ya anak ini nanti mentalnya jadi gak bagus. Atau dia bercerita kepada ayahnya. Ya, dan seterusnya. Dan ustazah sekaligus. Ya, tidak dibenarkan di saat mengajar mutabarrijah. Walaupun anak-anak kecil. Paham mutabarrijah, bersolek. Tidak dibenarkan. Khawatir memunculkan mental-mental yang tidak baik. Nah, ini jawabannya wallahu taala alam bisawab. Sekaligus selagi ingat, tidak pantas bagi mudarrisah dan juga mudarrisin bercerita tentang problem rumah tangga, curhat dengan temannya di hadapan murid-murid atau di sebagian murid-murid mendengar. Jangan curhat tentang suami, curhat tentang orang tua, curhat tentang ini dan itu. Jangan di hadapan anak didik, karena itu tidak mendidik. Nah, dan kalau mau curhat, jangan kepada sembarang orang. Kepada pihak yang diharapkan mampu memberi nasihat dan jalan keluar. Kalau tidak, dikhawatirkan bukan lagi curhat, tapi menjadi ghibah. Wal'iyadu billah. Apakah boleh mengajar bahasa Inggris kepada santri? Ya subhanallah. Masih ada kesempatan belajar bahasa Inggris. Allahumma musta. Hah? Bahasa-bahasa. Nah. Kalau saya punya saran, enggak usahlah. Loh, kok boleh belajar bahasa Indonesia? Karena dia mau berdakwah di Indonesia. Loh, mungkin dia nanti mau berdakwah ke Inggris. Ada apa jauh-jauh ke Inggris? Indonesia membutuhkan dia. Membutuhkan dia sampai hari ini. Kekurangan da'i dan ustaz. Kurang dan kurang. Barakallahu fikum. Saya punya saran, sebaiknya ditinggalkan. Sebaiknya ditinggalkan. Insya Allah tidak terlalu dibutuhkan. Enggak usah, supaya dia nanti bisa komputer. Enggak harus dia bisa komputer. Kalau toh mau bisa, enggak perlu bahasa Inggris. Tinggal delete. Ya. Apa delete? Hapus. Oh, hapus. Ya. Backspace apa itu, iya. Loh, Ustaz kok bisa? Ya dulu, latar belakang dulu, nah. Saya juga gak paham itu, Bek. Apa ini? Saya tanya kepada Ustaz yang kebetulan mengajari saya. Ini maksudnya saat menghapus kata yang baru saja diketik. Oh, ini, nah. Selesai. Nah. Eh, apa sih? Simpan, Ustaz. Oh, sudah. Paham. Gak usah belajar. Sebentar. Kenapa harus dimasukkan kurikulum kita? Eh? Anak-anak kita belajar, how do you do? Where do you come from? Eh? Dan semisalnya, nggak perlu. Nggak perlu, barakallahu fikum. Jangan dimasukkan kurikulum, rugi. Rugi kita. Nah, Allahumma musta'an. Apakah seorang mudir laki-laki boleh memimpin rapat para pengajar laki-laki dan pengajar perempuan? Nah. Dan para pengajar perempuan, mereka juga ikut memberikan saran-saran. Pakai suara atau pakai tulisan? Kalau ikut rapat dalam pengertian mendengarkan di balik hijab dan memberikan saran melalui tulisan, sebatas ini tidak beda jauh dengan masalah taklim. Ummah haji belakang, hijab, ada pertanyaan ditulis di surat, di sebuah kertas. Sebatas itu boleh-boleh saja. Selama itu tadi, berbagai perkaranya dihindarin. Yang mengkhawatirkan. Namun yang kami laksanakan, kalau di ma'had kami tidak ada cerita ada rapat mudarrisin dan mudarrisat walaupun pakai hijab. Mudarrisat rapat sendiri, apa hasilnya disampaikan dalam rapat umum asatidzah. Saran-saran mereka bisa diterima, bisa ditolak. Karena memang wanita itu kata Rasulullah, nafisatu aqlin wa dinin. Boleh diterima sarannya, mungkin bagus sarannya. Dalam rapat mereka, antar mereka, ada seorang ustazah yang memang ditunjuk penanggung jawab para mudarrisat guru wanita. Rapat sendiri, silakan ini tolong dirapatkan, ya. Para ustaz menyampaikan, tolong dirapatkan tentang jam istirahat para santriwati seusai sholat duhur. Apakah mereka makan siangnya sebelum sholat ataukah sesudah sholat? Coba dirapatkan. Mereka yang lebih tahu kondisi kan? Oh, kalau sebelum sholat nanti ininya repot, terganggu ininya, masakannya belum siap, ini, itu, ini, itu. Yang satu mengatakan, tapi sebaiknya setelah sholat saja supaya tidak mengurangi jam pelajaran. Ini, silakan rapat. Disepakati dulu. Sudah? Silakan sarannya diajukan ke rapat para asatidz. Asatidz menimbang. Jadi boleh. Barakallahu fikum. Itu masalah teknis, intinya hindarkan berbagai bentuk mukhalafah syar'iyah seoptimal mungkin sebagai bentuk takwa dari kita agar pendidikan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma musta'an. Bagian pertanyaan sudah terjawab dalam materi. Nah. Bolehkah seorang guru di sekolah umum yang memang dia ahli dalam ilmu semisal matematika ya, atau mungkin yang lainnya mengajar di ma'had salafi dalam keadaan guru tersebut masih berpakaian dinas, isbal, dan juga dia masih merokok. Anu Ustaz, soalnya terpaksa, darurat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Na'am kaidah." Kaidah fikih mengatakan ad-darurah tubihul mahdurat, bahwa perkara yang sifatnya darurat, emergensi, ya, terpaksa membolehkan perkara-perkara yang haram secara syar'i. Betul, kaidahnya betul. Nah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman ittara ghaira baghin wala 'adil fala isma 'alaih. Bahwa siapa yang terpaksa, setelah Allah menyebutkan tentang hukum bangkai dan daging babi, dan barang siapa yang terpaksa, kata Allah, tanpa rerobahin, bukan memang dia ingin menikmati daging babi itu dan tidak melampaui batas, nah ini fala isma alaih, tidak ada dosa. Di sini ulama meletakkan darurat itu pada tempatnya, yang diistilahkan dalam kaidah ad-daruratu qaddar biqadariha. Perkara darurat, emergensi itu harus dibatasi sesuai dengan batasan yang memang sesuai dengan realitanya. Ketika Allah membolehkan memakan daging babi ataupun bangkai yang asalnya adalah haram, ketika seorang terancam nyawanya, ketika tidak makan itu, tidak ada makanan lagi. Tapi kalau dia melihat, tidak kemudian, ah mumpung ada babi ini, gak ada nasi, gak ada rusa, gak ada kambing. Ya, itu ada babi, ya sudah darurat, tembak saja, makan. Tunggu dulu, siapa tahu ada ayam hutan di sebelah sana. Siapa tahu di situ ada sebuah daun atau beberapa daunan yang bisa dimakan menyambung hidup sampai keluar dari hutan. Ya? Tunggu dulu. Atau sebentar, iya saya lapar, sudah sakit. Sebentar, tahan, tahan. Sebentar lagi keluar kita dari hutan ini. Ya? Pada posisi yang sudah sangat genting, toh sebagian sahabat jatuh tersungkur hingga pingsan pada sebagiannya karena lapar talabul ilmi. Tahan. Bukan semudah itu darurat. Atau kemudian darurat juga dibatasi. Kalau sudah ada penggantinya, jangan berlanjut. Ini daging babi, tembak, mati. Makan, yang diizinkan makan yang mengenyangkan dia pada waktu itu untuk menyambung hidup. Bukan kemudian sisanya kita masukkan, kita bungkus pakai daun, ya. Siapa tahu nanti di depan kita lapar lagi. Enggak boleh. Sudah tinggalkan, kenyang tinggalkan, jalan lagi. Kalau nanti lapar, khawatir mati, bukan sekedar khawatir pingsan, khawatir mati dia. Hah? Di saat itu, baru silahkan yang kedua. Bukan kemudian, ya hitung-hitunganlah buat oleh-oleh. Nah, kok enak juga rasanya ya. Nah, ini tadi saya makan pahanya, coba tulang rusuknya. Nah. Allah mengatakan, فَمَنْ اِتُرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِسْمَ عَلَيْهِ. Tapi kalau bagin dan juga adin melampaui batas, maka dia menanggung dosanya. Masalah ini juga demikian. Kalau ada yang mengatakan, iya Ustaz, darurat, karena kebetulan dari Talabiyin tidak ada guru pengajar di bidang matematika, siapa yang menyuruh kamu masuk dalam urusan darurat? Siapa? Nah, sudah tahu di hutan sana tidak ada makanan kecuali babi atau bangkai. Dan kamu bisa berjalan lewat tepi laut. Kenapa kamu masuk hutan? Terus kemudian di tengah hutan Anda mengatakan darurat. Nah. Ya ilaha illallah. Tidak demikian. Nah, barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Maka dari itu prinsip ahli sunnah yang utama antara lain yang kita pelajari dalam kitab Salatatul Usul atau Al-Usulul Salata, qala bab al-ilm qabla al-qawli wal-amal, bab tentang kewajiban berilmu sebelum berucap dan berbuat. Sebelum menentukan program, berilmu dulu, minta fatwa dulu sebagai bentuk dan bukti takwa kita, takutnya kita kepada Allah dan jatuh kepada pelanggaran syariat. Nah, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Allahumma musta'an. Ini ada pertanyaan, jawabannya nak khawatir bikin marah ummahat. Afwan Ustaz, gimana hukumnya poligami atau ta'addud jika istri pertama belum ridho? Mana ada istri ridho? Nah, ini pembahasan membuat tersenyumnya ikhwan, membuat bermuka masamnya yang di belakang kita. Nah. Mana ada istri mau ridho? Ada Ustaz, istrinya Abu Fulan ridho. Ah, enggak benar. Iya, justru dia yang mencarikannya. Nah, enggak ridho dia sebenarnya. Kalau ingin tahu buktinya, coba antum tanya. Kamu lebih senang mana sih? Antara aku berta'adud ataukah cukup dengan kamu saja? Tolong jawabannya diketik dan disimpan di bawah bantal aja. Kalau malu menjawab, pasti dia akan menjawab, iya, cukup satu saja. Apakah kemudian para istri salihin, para istri ulama yang sudah terdidik, mereka ridho? Lah. Tetapi, enam, barakallahu fikum, karena ta'addud itu bagian daripada syariat Islam yang mulia, maka muliakanlah baik dari kalangan ikhwan, rijal maupun nisa. Nisa memuliakan dalam bentuk menerima hukum ini dengan penuh ridha, dengan penuh mengharap ajr dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, bagi kaum rijal, hormati syariat ini. Jika ingin berta'adud, tempuhlah dengan cara yang baik. Dengan cara mencari seorang imra'ah yang salihah. Ini pertama. Jangan hasil SMS-an dan Facebook-an. kalau antum mendapatkan imro'ah, mau menerima SMS antum, membalas SMS antum, sekali, dua kali, lima, sepuluh kali, mau Facebookan, sudah ada tanda kuning. Lampu kuning. Sebentar lagi merah. Hati-hati. Cari yang baik. Wanita yang baik tidak akan mudah membalas SMS, ya, dan yang semisalnya. Tidak akan mudah, ya. Cari dengan cara yang baik. Jika sudah ada, temui orang tuanya sebagai wali. Yang Rasulullah menyatakan, la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan yang sah kecuali melalui orang tua, walinya dalam hal ini, ayah terkhusus. Dengan cara yang baik. Yang ketiga, antum harus siap. Atau sebelum itu, belajar dulu. Bagaimana sih nanti, kalau sudah ta'adud itu bagaimana sih? Konsekuensi yang akan muncul itu apa? Dilihat. Dipelajari. Bukankah ilmu dulu sebelum? Oh, yang penting ta'adud, yang penting adil. Nah iya, adil itu kayak apa? Tanya kepada yang sudah pengalaman. Kalau saya nggak punya pengalaman, tapi yang sudah pengalaman. Tanya, gimana Ustaz caranya adil itu? Kalau antum melihat diri antum merasa tidak mampu karena takut kepada Allah, jangan berlanjut. Tapi kalau antum merasa insya Allah saya mampu dan semoga Allah menolong saya bertekad, silakan. Karena ini bukan pelajaran khusus tentang ta'adud, nggak perlu dirinci. Kemudian yang berikutnya, antum harus memenuhi beberapa persyaratan yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil ketika kami berkunjung ke rumah beliau tahun 2008. Beliau kebetulan istrinya tiga. Ya. Istrinya tiga. Kita berkunjung, menimba ilmu diantaranya tentang ta'adud. Bagaimana sih Syekh ta'adud? Beliau menjelaskan. Kata beliau, ada lima sila. Pancasila. Yang beliau bahasakan dengan al-usulul khamsah. Lima perkara harus antum siapkan. Disebutkan. Antara lain, yang ingin saya tekankan di sini adalah si'atus sadr. Dada yang lapang. Jangan setiap istri murung, kita respon dia murung, marah kita. Enggak berlanjut lima hari, bubar rumah tangga. Biasa murung dia. Tidak tersenyum. Tidak apa-apa. Minta kopi, enggak segera dibuatkan kopi. Karena cemburu. Ya sudah, oh, cuma secangkir kopi. Antum ke dapur, buat kopi sendiri. Karena ini rumah tangga. Ya. Kata Syekh, antum harus memiliki dada yang lapang. Wah, ini para ummahat merekam ini. Nah, nanti sebagai hujah atas antum semuanya. Ya. Kalau dadanya enggak lapang, riskan. Nah, kalau setiap kesalahan istri antum respon, enggak bakalan panjang itu umurnya. Maksudnya kesalahan yang bisa ditolerir secara syar'i. Ya, saya mau pulang ke rumah orang tua saya. Jangan, di sini aja. Oh enggak, saya pokok pulangkan saya. Oh mau pulang silaturahmi, saya entar. Iya, pulang, pulang. Ya, yuk, saya entar. Ini saya antar. Walaupun jauh, antar. Sudah, kalau kamu sudah siap kembali nanti telepon saya ya. Lapang dadanya. Sudah, jangan nunggu teleponnya dia. Mungkin dia lagi marah. Tiga hari yang telepon, gimana? Sudah ingin pulang lagi ke rumah kita? Ya. Belum. Saya masih belum. Oh ya sudah. Nah, kirim salam buat Abah dan Umi. Kirim salam buat ayahnya. Besok telepon lagi. Nah. Ya. Perlu dada yang lapang. Nah, siapkan itu. Nah. Saya melihat beberapa ikhwan yang ta'adud dan ternyata dia di kalangan ikhwan termasuk yang berjiwa lapang dadanya, sampai hari ini rumah tangganya terus berlangsung. Nah, ada yang mau protes? ini faedah ilmiah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqili. Nah, itu yang saya maksud bahwa ta'adud atau dalam bahasa sekarang disebut poligami adalah sebuah syariat dari syariat Islam yang mesti semua kita rijalan wa nisa'an menghormatinya. Jangan sampai kita melecehkannya. Nah, bagaimana nasihat Ustaz bahwa saya mau menuntut ilmu dan masuk ke pondok pesantren, tetapi orang tua tidak ada dorongan atau semangat motivasi dan juga tidak ada kemampuan dari sisi finansial atau tidak ada dorongan dari sisi finansial. Tolong nasihatnya. Pertama, birrul walidain adalah wajib. Taat kepada kedua orang tua hukumnya adalah wajib. Nah, ini pertama. Kalau orang tua tidak ridho antum berangkat ke pondok pesantren, dipelajari apa sebabnya. Pelajari dengan objektif. Jangan-jangan faktor antum sendiri yang kurang pandai berbakti kepada kedua orang tua, sehingga orang tua menilai negatif cara beragama antum. Antum tidak sopan kepada ibu, atau mungkin antum merasa lebih pandai dari ayah, sehingga ayah merasa diremehkan. Orang tua melihat ini cara beragama yang tidak benar. Ya, dengan keawamannya melihat akhlak. Maka nasihat saya, perbaiki akhlak kita kepada kedua orang tua. Nah, kebutuhan keduanya, ketika kebutuhan itu adalah perkara yang mubah, apalagi perkara yang diizinkan secara syar'i, mustahab, antum harus segera memenuhinya. Sehingga dengan itu penilaian orang tua positif. Kemudian, jika ternyata orang tua tidak demikian kondisinya, tapi tidak mengizinkan karena dia butuh kepada antum untuk berada di sisinya, antum lihat jika kenyataannya memang demikian, maka antum wajib dekat dengan kedua orang tua. Masalah thalabul ilmi bisa antum tempuh melalui jalur lain, tetapi membutuhkan kesungguhan. Memang beda belajar di rumah dengan di pondok. Belajar di rumah banyak gangguannya, tidak konsen. Tapi kalau belajar di pondok lebih terkonsentrasi. Teman-teman ada belajar, jadwal-jadwal tersusun, ada ujian-ujian yang membuat antum lebih serius. Memang beda, tetapi mala yudrak julluhu la yutrak kulluh. Sesuatu yang tidak bisa diraih mayoritasnya, tidak kemudian secara menyeluruh ditinggalkan, tidak ditempuh. Nah, barakallahu fikum. Dan berupaya minta izin berulang kali kepada orang tua. Minta lagi dalam suasana yang memungkinkan, minta izin lagi. Siapa tahu orang tua kemudian luluh dan kebutuhannya bisa diatasi dengan cara lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini banyak pertanyaan dalam, kalau dalam ilmu nahu itu bahasanya nakirah maksudah. Tahu nakirah maksudah? Nah, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Ustaz Azhari. Nakirah maksudah itu, ya, lafadznya nakirah. Ya. Rojul misalkan, itu nakirah. Nggak ketahuan siapa rojul ini. Ya. Ja'a rajulun, datang seorang pria. Siapa seorang pria ini? Orang Indonesia, apakah orang Saudi? Ya. Tinggi ataukah pendek, hitam ataukah putih, murid ataukah guru, enggak tahu. Karena nakirah. Tapi ketika, nah, kalau sudah disebut ja'a rajul, pakai alif wa lam, berarti paham kita sudah. Ini yang datang ini, itu teman kita yang imam masjid. Nah, paham sudah. Tapi ada nakirah, ya. Lafaznya nakirah, tapi orang semua bisa tahu. Misalkan ada ini teman ini datang nih, ini jalan ya. Nah, ini mau duduk dia. Terus kemudian saya katakan, ya rajul. Orang semua tahu bahwa saya sedang memanggil si fulan walaupun enggak pakai alif walam. Nah, ini nakirah maksudah. Lafadznya nakirah tapi tujuannya maksudnya jelas. Maka jangan dilanjutkan. Bagaimana kiat atau cara menghadapi anak kita yang futur dari dakwah? Artinya futur sudah enggak ada kemauan berdakwah, kemauan untuk beramal soleh, untuk berpegang teguh dengan sunnah. Maunya mengikuti hawa nafsunya. Nah, maunya mengikuti kemodernan dan seterusnya. Malas-malas. Bagaimana caranya? Pertama kali doa kepada Allah. Yang punya hidayah adalah Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, dan seterusnya dari doa-doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh doanya. Yang kedua, sebab-sebab syar'i. Tempuhlah kelembutan. Jangan main bentak. Jangan main kekerasan. Kelembutan. Rasulullah SAW mengatakan, maka nerisku fi syaini lazana wa ma nuzi'an syain illa syana. Tidaklah sikap lembut itu diterapkan dalam suatu perkara kecuali akan memperindah permasalahan tersebut, problem menjadi selesai. Tapi tidaklah sikap lembut itu tidak diamalkan, diabaikan. Yang ada adalah keras dan keras, kasar dan kasar, kecuali kata Rasulullah akan memperumit permasalahan, menjadikan masalah tersebut semakin tidak baik. Ini ditempuh. Kelembutan-kelembutan. Kemudian antum memberikan hadiah-hadiah kepadanya yang syar'i, karena hadiah itu akan menimbulkan rasa cinta dan simpati kepada kedua orang tuanya. Yang keempat, barakallahu fikum, ajaklah dia ke tempat-tempat yang baik, bertemu dengan teman-teman yang baik. Ini beberapa kiat yang mungkin saya sebutkan dan ini pertanyaan penting yang baru saya baca, tapi karena mengingat waktu asar sudah tiba, insya Allah kita lanjutkan selesai sholat asar. Nah, bismillahi ta'ala. Tafadhalu, siap-siap sholat asar. Maaf ya, sih.